بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk hadir dalam majlis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap, berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar melalui majlis ini yang akan kita lalui, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hal yang senantiasa harus kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang akan merubah hal-hal yang buruk pada diri kita, syirik menjadi tauhid, wal bid'ah menjadi sunnah, wal ma'asiat menjadi ta'ah. Seandainya ilmu yang kita dapatkan biidnillahi ta'ala merubah hal-hal yang buruk tadi menjadi baik, maka ini merupakan alamat, tanda-tanda ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu sebagaimana kata para ulama, laitha bikasratir riwayah, ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, walaitha bikasratil kutub, bukan dengan banyaknya kitab-kitab, walakinnal ilma bil khusyuk, walakinnal ilma bil khasyah, akan tetapi ilmu itu dengan khasyah, yakni menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendorongnya untuk melakukan amalan-amalan saleh, mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, pada sore hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian yang sempat sebelumnya kita sampaikan, yakni menyampaikan apa yang ditulis, disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kutai beliau yang berjudul As-Sabatu ala Sunnah, kokoh di atas sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah dalam kitab ini tentang makna As-Sabat ala Sunnah. Dan makna sunnah sendiri kata beliau yang dimaksud di sini adalah apa? Masih ingat yang hadir kemarin? Sunnah di sini sabat ala sunnah, teguh di atas sunnah. Karena sunnah lahu ma'ani, lahu memiliki beberapa makna. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Syariat. Na'am barakallahu fikum. Atau bermakna jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bermakna akidah, wal manhaj. Bahkan kata beliau hafidhahullah, sunnah di sini adalah bermakna al-Islam semuanya. Dan ats-tsabat, teguh atau kokoh di atas sunnah, itu maknanya apa? Setelah tahu makna sunnah tadi, berarti kokoh, teguh di atas sunnah maknanya, ada yang ingat? Hah? Istiqomah, nama lain nam, nama lain sebut istiqomah. Lebih jelasnya bagaimana? Ya, ini kata beliau, sabat ala sunnah itu as-sabat alal Islam bikulliyatihi. Teguh, kokoh di atas agama Islam dengan keseluruhannya. Usulihi wa furu'ihi, perkara-perkara yang prinsipnya atau perkara-perkara yang menjadi cabang dari prinsip-prinsip tadi. Aqaidihi, apakah berupa akidahnya. Wa manhajnya, seluruh perkara yang termasuk dalam Islam, teguh di atas semua hal tersebut. Ini yang dimaksud dari beliau as-sabat ala sunnah. Kokoh, teguh di atas sunnah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Semua perkara yang dijelaskan, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika seorang berusaha terus istiqamah di atasnya, maka inilah ats-tsabat ala sunnah. Kenapa hal ini kita ingatkan dan kita ulang, barakallahu fikum? Dikarenakan sebagaimana telah kita sebutkan, bahwa sebagian salah atau tidak tepat dalam memahami ats-tsabat ala sunnah. Kalimat ini mungkin banyak disuarakan. Kalimat ini mungkin banyak diucapkan oleh para duat. Nah, barakallahu fikum, yang mereka mengatakan sabat, teguh di atas sunnah, teguh di atas sunnah, akan tetapi subhanallah, jauh antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Naam, barakallahu fikum. Akhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, kita pun menyampaikan apa yang disebutkan Syekh Hafidhullah dalam kitab ini, bahwa as-sabat ala sunnah itu merupakan naam hasil jerih payah kita atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tentunya kita diwajibkan menempuh sebab-sebabnya. Namun keteguhan, keistiqomahan, kekokohan di atas sunnah tadi adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa atas hal tersebut, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya yang sering beliau ucapkan terkait dengan hal ini apa? Naam. Ya muqallibal qulub. Naam, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meminta sabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Padahal beliau siapa? Nabi Muhammad, manusia yang paling bertakwa. Namun beliau senantiasa mengulang-ulang doa ini, karena beliau tahu bahwa hati Bani Adam itu ada berada di antara dua jemari dari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah membolak-balikan sebagaimana Allah kehendak. Idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyimpangkan hati tersebut. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan meluruskan, mengistiqomahkan hati tersebut. Setelah kita tahu bahwa ats-tsabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah ini adalah anugerah dari Allah, lalu kewajiban kita apa? Setelah tahu hal tersebut, Naam, istiqomah. Selain itu, setelah taubat itu adalah anugerah dari Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan ini, mengenal jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan sebagainya, apa yang beliau ajarkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipertahankan. Dan kita menjauh dari perkara-perkara yang akan membuat kita menjauh dari sunnah ini. Selain kita bersyukur, naam, dengan berupaya tadi, juga jangan lupa kita senantiasa apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyandarkan hal ini kepada kekuatan diri kita. Tidak ada apa-apanya. Jangan menyandarkan kepada kepintaran kita. Naam, sehingga dia meyakini bahwa kenapa dia bisa sampai ke jalan sunnah ini, dia menganggap bahwa itu karena kepintaran dia dalam memikirkan, dalam menganalisa, dalam naam meneliti, sehingga akhirnya dia mengatakan, saya tinggalkan naam orang-orang yang menyimpang karena memang saya pandai meneliti. Ada kibir, sombong. Hal ini tidak terucap dari lisan para sahabat Rasulullah, umat yang terbaik setelah para anbiya. Tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan sholat. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bersedekah. Lihat para sahabat menyandarkan semua amalan yang mereka lakukan lillahi ta'ala, karena mereka paham itu adalah anugerah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita pun telah menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Hafidhullah dalam kitab ini. Naam, sebutan lain, istilah lain untuk istiqamah atau as-sabat ala sunnah adalah al-istiqamah. Juga al-iktisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah naam ungkapan-ungkapan yang semakna dengan as-sabat ala sunnah. Kemudian beliau pun di dalam kitab ini mengingatkan bahwa di antara perkara yang akan menjauhkan kita dari as-sabat ala sunnah, membuat kita tidak menjadi istiqamah di atas sunnah, beliau sebutkan beberapa perkara, di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga neraka pun menyentuh, yakni membakar kepada kalian. Ar-rukun ila zalim, condong kepada orang yang zalim, ini min asbab inhiraf, termasuk sebab menyimpangnya seseorang dari jalan sunnah. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim, beliau jelaskan, naam barakallahu fikum, yakni mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Apakah menzalimi manusia di dalam darah-darahnya, di dalam hartanya, di dalam kehormatan-kehormatannya, ataupun mendzalimi manusia di dalam masalah agamanya dengan melakukan membela kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, ini semua orang-orang yang melakukan ini semua adalah orang-orang yang zalim. Sehingga kewajiban kita untuk menjaga istiqamah di atas sunnah, jangan sekali-kali kita condong kepada orang-orang yang zalim tadi. Nah, misalnya kita sudah tahu bahwa seseorang itu memang dia naam di atas penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah, dan dia membelanya, dia mempertahankannya setelah sampai petunjuk padanya, walaupun orang ini min akrabin nas, termasuk orang yang paling dekat kepada kita, kalau keadaannya demikian terus, jangan sekali-kali kita condong padanya. Zalim, hadha rajul zalim. Zalim terhadap agama kaum muslimin dengan melakukan membela kebid'ahan, membela hal-hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita mengetahui perselisihan yang terjadi bainal muslimin, kemudian menjadi jelas atas kita bahwa di antara mereka ada yang benar, di antara mereka ada yang salah, sesuai dengan bayyinah, sesuai dengan ilmunya diketahui, maka jangan sekali-kali kita condong kepada yang salah, walaupun dia adalah teman yang paling akrab kepada kita. Ahadha zalim. Wajib kata para ulama membela orang yang madlum bersama dengan orang yang madlum, ada wajib. Rasulullah mengatakan unsur ahaka zaliman au madluman au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kata para sahabat, menolong membela orang yang madlum jelas karena dia terzalimi, dibela. Namun bagaimana menolong orang yang zalim? Yani dengan menahan mereka dari berbuat zalim, dari kesalahannya. Diingatkan supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah, Syekh mengingatkan bahwa na'am, kullu muntahikin lil khurumatil muslimin zalim. Semua orang, setiap orang yang dia melanggar terhadap kehormatan kaum muslimin, dia adalah orang yang zalim. Fala tarkan ila ahadin min haula, jangan engkau condong kepada seorang pun dari mereka. Nah, barakallahu fiik. Ini ujian. Terkadang seseorang nampak dia masya Allah ibadahnya qawi, kuat. Naam, bahkan memiliki sifat-sifat yang mulia. Namun fihi dha'f, padanya ada kelemahan, sehingga dia akhirnya membela kepada orang-orang yang zalim. Dengan satu sebab ini, terus keadaan demikian, maka akhir lama-lama dia tidak di atas sunnah, tidak istiqomah lagi di atas sunnah. Khawanifuddin rahimah wa rahimahkumullah, walaupun orang yang zalim tadi termasuk kerabat kita, orang yang paling dekat, kalau jelas-jelas dia menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih setelah dia paham sampai bayyinah, bukti-bukti padanya, hujah padanya, terus menyelisihi, jangan sekali-kali kita zalim apa rukun condong kepada orang-orang yang zalim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah, kalau saya tidak lupa sampai sini pembahasan terakhir. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan untuk menyampaikan apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini ala sabili ikhtisar, secara ringkas kita baca sebagian apa yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala. Naam, Syekh mengingatkan bahwa ujian, fitnah itu akan senantiasa datang menghadang kepada orang-orang yang beriman. Ini merupakan kemestian, sebagai ibtila, sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan dalil atas hal ini, sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala kunna 'inda Umar faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Kata sahabat Hudzaifah, dulu kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, Umar berkata, siapakah di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaum, berkata qaum, nahnu sami'na, kami mendengarnya. Faqala, berkata Umar radhiyallahu an, la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi. Mungkin yang kalian maksudkan bahwa kalian mendengar hal itu dari Rasulullah adalah fitnah seseorang dalam masalah keluarganya dan tetangganya. Qalu, mereka menjawab, ajal, ya, itu yang kami dengar. Qala, berkata Umar radhiyallahu an, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Kalau fitnah-fitnah yang seperti itu akan bisa terhapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Bukan itu yang diinginkan oleh Umar untuk mendengar tentang fitnah yang disebutkan Rasulullah. Walakin, akan tadi kata Umar, ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju maujal bahr. Akan tetapi siapakah di antara kalian yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang bergelombang seperti ombak lautan. Terus, untuk pernah lihat ombak di lautan bagaimana susul menyusul besar. Nah, seakan-akan tidak pernah terhenti kan. Habis yang ini datang lagi, habis yang ini datang lagi. Nah, al-fitan tamuju maujal bahar. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu an, fa'askata al-qawm, maka kaum yang tadi mengatakan mendengar dari Rasulullah pun terdiam. Fakultu, maka aku pun berkata, kata sahabat Hudzaifah, ana, saya yang pernah mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Umar, anta lillahi abu. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatu sauda wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasira 'ala qalbayn 'ala abyad mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Rawahu Muslim bi sahihi wa ghairi wa ghairuhu. Nah, sahabat Hudzaifah menyebutkan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwa fitnah-fitnah itu akan dihamparkan, dihadapkan dan dihamparkan kepada hati-hati Bani Adam seperti apa? hasir, seperti tikar. Udan, udan sahlai demi sahlai. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Sampai ucapan ini kita harus menyadari bahwa selama kita hidup, senantiasa fitnah itu akan ada mendatangi kita. Jangan pernah mengira bahwa setelah kita mendapatkan hidayah ini, kemudian kita akan mulus naam dalam menjalani sunnah. Tidak. Benar-benar justru ketika kita semakin berpegang di atas sunnah, maka ujian itu semakin berat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya yang benar-benar jujur di dalam mengikuti jalan ini. Allah tidak akan biarkan hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, fa ayyu qalbin ushribaha, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mana yang dia naam menyerap bercampur dengan fitnah tadi, khalatuhu, menerimanya, menyambutnya, nukita fihi nuktatun sauda, maka ketika satu fitnah dia terima, dia tidak berusaha menolaknya, maka akan diberikan tanda dalam hatinya satu titik hitam, satu fitnah. Barakallahu fikum. Wa ayu qalbin ankaraha, dan hati mana yang dia mengingkarinya, menolak, tahu ini fitnah. Dan fitnah yang dimaksud adalah fitnah tu syahwat wa syubuhat, fitnah syahwat dan syubuhat. Tahu ini fitnah, dia menolak, bil ilm, dengan ilmu wal basirah, dia tidak mengikuti fitnah tersebut. Nah, yakni dia menolak fitnah tadi dengan ilmu, maka akan diberikan satu titik pada hatinya, nuktatun bayadha, titik putih. Hatta tasira ala qalban, sehingga akhirnya hati menjadi terbagi menjadi dua macam di hadapan fitnah-fitnah yang seperti ombak tadi akan terus datang kepada kita. Fitnah tu syahwat dan fitnah apa? Syubhat. Fitnah syahwat, yakni ajakan kepada kita untuk memperturutkan syahwat kita. Ini banyak, apalagi zaman seperti ini. Naam. Barakallahu fikum. Seandainya bukan Allah yang menjaga kita benar-benar, naam, fitnah-fitnah syahwat itu di mana-mana, hatta di pelosok. Besar fitnah ini. Demikian fitnah tu syubuhat, fitnah kerancuan, penyimpangan dalam masalah agama. Dari mulai yang nampak jelas sampai yang samar sekali. Namun dengan ilmu yang diterangkan para ulama, akan diketahui bahwa ini adalah jelek, ini adalah fitnah, jauhi. Ini menyelisih jalan Rasulullah, ini syubhat. Dengan ilmu, nur, karena ilmu itu nur, cahaya yang akan menerangi kita. Dan orang-orang yang mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW adalah para ulama. Sementara kita bukan ulama, maka kewajiban kita adalah irtibat bil ulama, mengikuti terus bimbingan para ulama. Nah, kita itu lemah. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, hati menjadi dua macam. Ala abyad mithli safa, yang pertama hati yang putih seperti as-safa, seperti batu besar, kokoh, licin, tidak bisa nempel sesuatu pun padanya. Ada fitnah apa? Naam, tertolak, tidak bisa nempel ke kepada batu tersebut. Fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard. Ini adalah hatinya orang yang tadi mengingkari terus kepada fitnah, menolak ajakan kepada syahwat, ajakan kepada penyimpangan, penyelisihan kepada sunnah. Dia tidak ikuti. Terus, terus. Akhirnya Allah kokohkan hatinya seperti as-safa, seperti batu yang kokoh, wal amlas, sehingga tidak akan memudaratkan padanya fitnah madamati samawati wal ard. Nah, wal akharu, dan yang lainnya, hati yang lainnya aswadu murbadan, hati yang hitam kotor. Kalquzi mujahiyah, karena tadi sering menerima fitnah, tidak mau menolaknya, tidak mau mengingkarinya, akhirnya hatinya menjadi hitam. Karena setiap fitnah yang diserap akan menimbulkan apa dalam hatinya? Satu titik hitam. Terus kalau fitnah syahwat tidak dia tolak, dia ikuti terus, fitnah syubhat terus, bagaimana hatinya menjadi apa? Hitam. Tidak ada pengingkaran padanya. Menjadi seperti kalquzi, cangkir mujahiyah. Ini intikas terbalik. Kalau cangkir terbalik, air sejumlah apapun dituangkan pada cangkir tadi, masuk tidak? Masuk tidak? Antum perbandingan cangkir, balikan. Nah, kemudian antum tuangkan air berember-ember, berbak-bak, satu tangki pun gak akan masuk ke cangkir tadi. Itu keadaan hati orang yang terus-menerus mereka menyerap fitnah, tidak mau mengingkarinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Illa ma usyiba min hawa, kecuali apa yang diterima dari hawa nafsunya. Apa yang sesuai dia lakukan, sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti, yang tidak dengan sesuai hawa nafsunya padahal itu al-haq, dia tidak ikuti. Ya sudah. Tidak lagi memiliki basirah. Terbalik hatinya. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Dan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan hal ini kepada kita di depan mata kita sendiri. Bukan orang-orang yang tidak berilmu, tetapi orang-orang yang mereka berilmu, belajar indal ulama, duduk di hadapan para ulama, seperti al-allama Syekh Rabi hafizahullah wal muhaddithul yaman Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, belajar bersama para ulama, mereka memiliki ilmu. Tapi subhanallah, apa yang dulu mereka ingkari sekarang dibenarkan, apa yang dulu mereka benarkan sekarang diingkari. Berbalik sudah. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, kalau seperti ini, ini adalah benar ad-dhalalah, hakul dolala, benar-benar penyimpangan yang sesungguhnya. Anta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Engkau mengingkari apa-apa yang dulu engkau benarkan, kemudian engkau membenarkan apa-apa yang dulu engkau ingkari. Dulu dia mengatakan ini haram, ini ilmunya, benar itu. Dalilnya disebutkan, ayatnya, hadisnya, fatwa ulamanya disebutkan. Sekarang tidak bisa menyebutkan lagi, malah melakukannya. Subhanallah. Nah, kemudian mencari supaya tidak terlihat ilmiah, karena kadang melihat mencari apa? Naam zallatul ulama, yakni atau hal-hal yang naam barakallahu fikum, hal-hal pendapat-pendapat yang naam nyeleneh-nyeleneh. Hal-hal yang ketergelinciran para ulama, pendapat-pendapat yang memang marjuf, itu yang dipilih sekarang. Kalau dulu tidak. Ini alamat bahwa dia sudah terkena apa? Fitnah. Mana kekokohan dulu yang diperlihatkan teguhnya di adat sunnah? Ketika melawan, kita menentang duat-duat atau perseruan-seruan kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan. Sekarang tidak lagi. Yang penting sekarang banyak yang mengikutinya. Yang penting sekarang na'am nampak seperti zahirnya seperti di atas sunnah. Tetapi subhanallah, sudah tidak ada ghirah kecemburuan. Hilang sudah. Dan ini benar-benar Allah perlihatkan di hadapan mata kepala kita. Nas'alullah salamu al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang aman dari fitnah termasuk diri-diri kita. Naam. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Asy-Syaikh Radhi hafidahullah memberikan penjelasan atas hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, alal abyad mithlu safa fala tadurruhu fitnatun ma dama samawati wal ard, beliau mengatakan bitasbitin minallahi subhanahu wa ta'ala, dengan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya menjadi hati yang putih tadi, kokoh, tidak memudharatkan fitnah apapun padanya. Hal ini dengan kekokohan yang Allah berikan padanya. Yusabbituhullahu bisababi rafdihi lil batil. Tentu ada sebabnya kan? Tentu, karena kita disyariatkan menempuh sebab. Itu adalah anugerah. Namun Allah perintahkan kita untuk menempuh sebabnya. I'malu, beramal. Apa sebabnya? Beliau Syekh Rabi mengatakan bisababi rafdihi lil batil, karena sebabnya dia menolak kebatilan. Sudah tahu itu batil, sudah tahu itu menyelisihi dalil, maka tidak ada kecondongan padanya. Tidak, saya tidak. Sudah itu jelas salah. Itu mengajak kepada syahwat. Tidak. Itu mengajak kepada syubhat. Ada batil, jelas para ulama sudah berbicara. Tidak. Dengan sebab ini, menolak kepada al-batil wa raddihi li syahwat, dan menolaknya dia kepada ajakan syahwat, wa raddihi li syubuhat, dan menolaknya dia terhadap syubuhat. Ini sebabnya kokohnya seseorang di atas apa? Sunnah, sehingga fitnah apapun tidak memudharatkan badannya. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum. Kul amin. Amin. Akhwani fi din rahimana rahimakumullah. Fa innal fitnata qad takunu dunyawiyatan. Fitnah tersebut, kata Syekh Radhi hafidahullah, terkadang sifatnya duniawiyah. Fitnatun syahawat fatuhlik. Fitnah syahwat sehingga membinasakan. Antum jangan heran. Yang saya dengar nukilan dari asatidah, guru-guru kita, dari ucapan para ulama seperti Syekh Muqbi dan yang lainnya, bahwa orang-orang yang dulunya termasuk deretan para thullabul ilmi kibar di sisi para ulama, kemudian sekarang menjadi tokoh-tokoh, orang-orang yang bahkan memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah, kata para ulama sebagian dinukilkan dan sebagian asatidah, mereka itu bukan tidak paham. Menyimpangnya mereka bukan karena syubhat. Kalau syubhat mereka paham. Karena belajar kan? Kalau orang enggak belajar, ya mungkin kena syubhat. Ini belajar, paham betul. Namun karena apa? Karena syahwat. Barakallahu fikum. Godaan dunia. Ketika seorang da'i barakallahu fikum, dia menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya syaitan juga akan menggodanya. Kalau dengan syubhat, dia punya ilmu, tahu ini salah. Awalnya bukan dengan syubhat, tapi dengan apa? Syahwat. Karena na'am, ya, ujian para da'i adalah diantaranya kefakiran, kekurangan. Barakallahu fikum. Satu sisi dia harus berdakwah, satu sisi dia harus mengajar, sisi lain dia memiliki tanggung jawab keluarga, anak isinya butuh apa? Makan. Ada yang menawari padanya sudah, urusan keluarga, urusan makan, beres, enggak usah pikirkan. Menggelontor sudah. Naam. Uang, harta padanya terus, terus. Awalnya tidak ada pembatasan. Ya, tidak ada syarat-syarat khusus. Barakallahu fikum. Terima, isi sini Pak, ada undangan. Siapa yang mau diisi? Oh, itu naam, kalangan masyarakat umum, Pak, ya. Naam. Ternyata apa? Naam, orang-orang yang afiliasi kepada mereka ngisi di sana. Kenapa ngisi? Saya ceramahnya dalam rangka mendakwahinya. Sekali, dua kali, terus. Subhanallah, setelah ternyata semua kehidupannya ditanggung, memberikan banyak kemudahan, barulah di sana mulai ditarik, tarik, tarik. Berapa banyak? Walaupun tidak saya sebutkan di majlis ini satu persatu yang saya ketahui, namun banyak, tidak sedikit. Dulu ketika dakwah di daerah Istiqomah, Masya Allah, naam, sabar. Kemudian ada godaan dakwah di ibu kota, kemudian apa? Hanyut. Kenapa? Nah, karena madu'nya luar biasa. Ya. Nah, bukannya dia sebagai da'i yang kemudian membimbing para madu'nya supaya naam benar-benar membela agamanya, menjalankan agamanya, menjauh dari fitnah-fitnah. Tetapi ini yang mengikuti keinginan para madu'nya. Hilang. Sampai ada istilah, suruh siapa datang ke ibu kota. Naam. Bukan berarti tidak boleh dakwah di sana. Bukan. Tetapi ini menunjukkan bahaya fitnah tadi. Tentu manusia di mana saja butuh kepada dakwah. Tadi kota-kota. Naam. Tetapi benar-benar kita, khususnya para duat, naam barakallahu fikum, benar-benar banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, fitnah itu syahwat. Ya, kalau sudah larut, tergabung dan sebagainya, ya sudah, akhirnya naam tadi yang dulu dia ingkari dibela, yang dulu dibela diingkari. Lalu kata Syekh Rabi hafidhahullah, wa qad takunu fitnatata syubuhatin, terkadang berupa fitnah syubuhat, wal bid'ah, wa dalalat, wa masyakala dhalika, dan yang serupa dengan hal tersebut, fatuaddi bisahibiha ila ma dhukira fil hadith, sehingga hal tersebut membawa pemilik, naam, orang yang terkena fitnah tadi kepada apa yang disebutkan dalam hadis tadi yang kita bacakan, yaitu orang yang memiliki hati yang hitam, murbadan, seperti cangkir terbalik, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, sering kita dengar kalimat ini dari para ulama ataupun dari asatidah guru-guru kita, al-khata'u yunkar, kekeliruan, kesalahan sekecil apapun diingkari. Kalau itu muncul dari saudara-saudara kita, nansahhu, kita menasihatinya dengan baik. Jangan dibiarkan. Al-khata'u yurad. Yang namanya salah itu harus dibantah. Tentunya hasba hal, sesuai dengan keadaan. Dan bentuk pengingkaran yang paling lemah dengan apa? Dengan hati. Pengingkaran dengan hati bukan berarti dia diam di sana, tapi apa? Ditarki dengan meninggalkannya. Ini adzaful iman. Nah, kalau kita tidak mengingkari fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, kita malah mengikutinya, kita diam di sana, kita membiarkan itu terjadi. Bahaya terhadap hati kita. Hati kita lemah. Nah, tadi disebutkan Syekh Rabi hafidhahullah, kenapa orang tadi menjadi hatinya putih, kokoh, karena sebab apa tadi? Karena dia apa? Menolak terhadap apa? Al-batil. Menolak kepada fitnah tu syahawat, menolak kepada fitnah syubhat. Ini keadaannya. Ini sebabnya. Ikhwani fiddin rahimahun wa rahimahukumullah, sungguh sebagaimana kita sebutkan dari awal majlis dan di majlis sebelumnya, ingat, hidayah kepada sunnah ini sesuatu yang mahal sekali, sangat berharga, lebih berharga dari harta-harta kita. Naam, kita diberikan kekayaan yang banyak, tapi na'udzubillah mati di atas penyelisihan kepada sunnah, bahkan na'udzubillah mati di atas kesyirikan. Apa yang akan kita banggakan? Sia-sia. Tetapi seandainya Allah mengistiqomahkan kita di atas sunnah, dengan kita terus menempuh sebabnya, menolak al-batil, menolak syubhat, menolak syahwat, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar terus dilakukan bil ikhlas, dengan ikhlas wal ilm, dengan sebab itu menjadi kokoh, kemudian Allah wafatkan di atas keadaan demikian, walaupun kita termasuk orang-orang yang fuqara, selesai kita di dunia, selamat sudah. Semua penderitaan kita, semua kesulitan kita di dunia ini hilang sudah. Sejak di alam barzakh, Allah akan memberikan nikmatul qubur. Dan dia akan mengatakan, Rabbi akimis sa'ah, wahai Rabbku, segera tegakkan hari kiamat. Karena menginginkan nikmat yang lebih besar yang Allah janjikan pada yaumil akhir. Selesai sudah penderitaan di dunia. Maka jangan kita jual hidayah ila sunnah dengan harta dunia. Jangan kita jual hidayah dengan sunnah ini dengan syahwat. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, uang tidak seberapa. Kalaupun kita kumpulkan uang tersebut dengan menjual hidayah yang telah Allah berikan, kemudian kita sakit, apa bisa kita menikmatinya? Berapa banyak orang yang Allah berikan kekayaan tidak bisa menikmati kekayaannya. Tetapi kefakiran terkadang Allah ujikan kepada kita, namun kita memegang teguh sunnah, kita merasakan ladzatul iman, lezatnya keimanan. Ketika memegang sunnah terasa panas. Ketika banyak orang yang menyelisihi ketika di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita didik diri kita seperti ini. Kita didik diri kita, kita didik keluarga kita, kita didik naam istri kita, kita didik kaum muslimin untuk siap seperti ini. Sehingga hatinya tidak ada ta'aluk dengan dunia. Kadang Allah berikan kemudahan, alhamdulillah. Kadang Allah berikan kesempitan, dia bersabar. Kita terus ibadah, terus istiqomah. Apakah Allah berikan kelebihan ataupun Allah ujikan dengan kekurangan. Hatinya tidak ada ta'aluk dengan dunia. Yang ada dalam himmahnya, dalam benaknya, dalam keinginannya, bagaimana dia menjaga istiqomah di atas sunnah, bagaimana dia mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bagaimana dia bisa mengamalkannya, bagaimana dia bisa mendakwahkannya, bagaimana kaum muslimin bisa kembali kepada jalan ini. Itu yang ada dalam benaknya. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Kemudian dalam kitab ini setelah menjelaskan perkara-perkara yang penting tadi, Syekh Rabi Hafidhullah menyebutkan pula beberapa contoh orang-orang yang tegar kokoh di atas sunnah sebagai kudwah teladan bagi kita. Akan kita bacakan apa yang beliau sebutkan. Naam. Beliau mengatakan, وَهُنَاكَ أَمْسِلَةٌ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ, dan ada contoh-contoh bagi keteguhan di atas al-haq. وَأَرْوَعُ الْأَمْزِلَةِ, dan contoh yang paling bagus, paling indah, tidak lain adalah ثَبَاتُ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِمْ أَلَّذِينَ اهْتَدَوْا bihudahum. Contoh yang paling indah, contoh yang paling bagus dalam keteguhan di atas al-haq, tidak lain adalah keteguhan para nabi alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kita mendengar kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, berapa lama berdakwah? 950 tahun. Kalau kita menjalani sunnah baru berapa tahun? Coba, sudah merasanya, duh, menit telat ya. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Lailan wa naharo, malam dan siang berdakwah. Kita pun merasa belum berdakwah seperti itu. Para nabi sabar. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, bagaimana keteguhan beliau ketika kaumnya menyembah berhala, kemudian ketika kaumnya keluar dihancurkan berhala-berhala tadi, disisakan satu, beliau dipanggil, ditangkap. Nah, barakallahu fikum, namun hujah beliau tegak. Nah, bahwa kenapa mereka beribadah kepada berhala, atau mereka menanyakan tentang hancurnya berhala-berhala mereka, tanyakan kepada yang besar itu. Hujah beliau tegak. Mereka paham yang namanya patung, mana bisa menjawab kan? Menjawab saja enggak bisa, apalagi menjaga keselamatan mereka. Sebenarnya tuh tegak, benar-benar telah tegak hujah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka. Namun mereka tetap dalam pendiriannya. Akhirnya beliau ditangkap, diikat, dan dilemparkan kepada apa? Api. Ketika dakwah ila tauhid. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya, yang paling utama dari kalangan para nabi. Bagaimana kesabaran beliau? Naam. Khawani fidin rahimana rahimakumullah. Demikian pula kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, para sahabat, para nabinya, termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah contoh-contoh yang paling baik untuk kita dalam meneladaninya di atas, atau kekokohan di atas sunnah ini. Qul inna rahimana rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengalami gangguan-gangguan dan perkara-perkara yang menyakiti beliau. Pernah beliau ketika masih di Mekah sholat di hadapan Ka'bah dalam keadaan beliau sujud, kemudian pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Naam dan yang lainnya, Naam memerintahkan seseorang untuk meletakkan Naam salah jazur. Salah jazur itu adalah bagian perut, yakni yang biasanya menutupi, menyelimuti anak unta atau anak sapi atau anak binatang ternak ketika dalam kandungan manusia, mau disebut apa manusia? Kantung apa? Yang di dalamnya ada ketuban itu apa? Bukan apa? Bali ya. Itu isi naam perut dari unta terbus jazur. Naam kemudian apa? Diratakan di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud. Kemudian mereka tertawa-tawa menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap sujud. Naam, karena tidak tahu apa yang disimpan di pundaknya beliau itu, tidak tahu itu apa. Beliau terus sujud. Sampailah berita ini kepada putrinya. Naam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, maka beliau mengambil, membuang dan mencela kepada orang-orang Quraisy tadi. Nabi Muhammad sabar dengan celaan-celaan seperti ini, hinaan-hinaan seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian pula bagaimana ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, tidak disambut, malah mendapatkan apa? Lemparan, pukulan, sampai berdarah wajah beliau. Dan ketika itu malaikat menawarkan bantuan, perintahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad mau, maka malaikat tadi penjaga gunung akan menimpakan gunung itu kepada kaum yang menyakiti Rasulullah. Namun Rasulullah tidak memilih, malah mendoakannya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sabirun ala da'wah. Karena dakwah ini bukan dengan sikap emosional. Walaupun kita misalnya Allah berikan kemampuan jago kungfu, tolong jangan sedekahkan dakwah dengan apa? Dengan premanisasi. Naam, bisabr wa bil hujjati wal bayan. Dengan ilmiah. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Demikian kisah-kisah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atsabat al-haq. Demikian pula para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi dalam bagian ini, beliau mengatakan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, ketika di Makkah, kanu yu'adzabuna wa yusharraduna wa yu'dhuna. Para sahabat, radiyallahu anhuma, mereka teguh di atas al-haq, disakiti. Ketika itu kaum muslimin masih lemah. Kabilah-kabilah kuat yang ada di Quraisy, nah, benar-benar menyiksa, menyakiti, sampai meninggal wafatnya Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah. Barakallahu fikum. Demikian pula kata Syekh Rabi hafizahullah, wa sabata Bilalun radhiyallahu an, telah teguh Bilal radhiyallahu an, kana yudhhabu bihi ila Batha, ila Batha Makkah fi shiddatil har. Bilal dibawa ke Batha Makkah, yaitu biasa bagi tanah yang biasa kalau ada air banyak menjadi aliran airnya, namun ketika itu kering, yakni padanya ada pasirnya, ada kerikilnya. Dibawa ke sana fi syiddatil har, nam, dalam kondisi panas yang sangat. Wa tulqa as-sakhratu al-multahibbah ala sadrihi, diletakkanlah bebatuan-bebatuan yang panas karena terkena terik matahari, diletakkan di atas dadanya. Ada Bilal. Wahum yadribunahu, dan mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, memukul Bilal. Wayu'dhunahu, menyakitinya. Bahkan wayusallituna alaihi as-sibyana, mereka memerintahkan anak-anak untuk apa? Yaskharuna, untuk mencela, menghina, mengejek kepada Bilal. Disiksa, dipanaskan, disimpan bebatuan, disiksa, dipukul. Naam, supaya Bilal kembali kepada agama mereka. Naam, wa huwa thabit, dalam keadaan beliau Bilal thabit, teguh, kokoh. Yaqul, Bilal berkata, ahadun, ahadun, ahad, ahad, Allahu wahdahu la syarikalah, Allah semata, tidak ada sekutu baginya. La lata wa la uzza, tidak, bukan lata, bukan uzza. Ini yang diucapkan dari lisan Bilal radhiyallahu an, dalam keadaan apa? Di siksa. Coba kita melihat pada diri-diri kita ketika kita sekarang mengamalkan sunnah ini. Apakah sudah mendapatkan kondisi demikian? Alhamdulillah tidak kan? Paling apa? Paling ya sebagian ada yang mendapatkan cemoohan. Ya. Nah, sebagian ada yang mendapatkan Naam, mungkin yang punya warungnya diembargo, tidak dibelanjai, kan begitu. Ada sebagian. Wah, ulah belanja kadinya deui gitu. Ada. Naam barakallahu fikum. Sebagian lagi mungkin ada yang karena naam sebagian kerabatnya atau orang tuanya belum memahami, naam ada yang sebagian kecil yang diusir dari rumahnya. Paling ini. Belum seperti apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Radhi hafizahullah, wa kam laqaw min al-adha, berapa banyak para sahabat mendapatkan gangguan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan. Wa Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adzauhu, orang-orang Quraisy menyakiti kepada beliau, mengganggu kepada beliau, hatta kharaja muhajiran radhiyallahu an, sampai beliau pun hijrah keluar dari Mekah radhiyallahu an. Faraja'a, kemudian beliau kembali ke Mekah, fi dhimmati ibni dhighannah, dalam jaminan keamanan dari seorang yang bernama Ibnu Dhighannah. Beliau pernah hijrah keluar, namun balik lagi dengan jaminan, dijamin oleh Ibnu Dhighannah bahwa karena demikian kebiasaan sejak dulu Arab, kalau ada yang menjamin maka tidak boleh diganggu. Ini kehormatan kabilah atau kehormatan seorang tokoh di sana. Demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kembali ke Mekah dalam jaminan tadi Naam Ibnu Dhighannah. Wa kana radhiyallahu an, dan ketika itu sahabat Abu Bakar ketika kembali ke Mekah, yaqra'ul Qur'ana, beliau membaca Al-Qur'an. Fayataqassafu alaihi nisa' wa sibyan, ketika beliau membaca Al-Qur'an maka akhirnya para wanita dan anak-anak itu mengerumuni beliau, berkumpul mengerumuni beliau, tertarik. Naam, lantunan Al-Qur'an yang beliau bacakan membuat anak-anak dan para wanita Quraisy ketika itu tertarik, sehingga mereka berkerumun mengelilingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakhafat Quraisy, maka melihat ini orang Quraisy takut, khawatir, ala nisa'ihim wa abna'ihim, mengkhawatirkan istri-istri mereka, mengkhawatirkan anak-anak mereka, an yadkhulu fi dinillahil haq, khawatir anak-anaknya dan istri-istrinya untuk masuk kepada agama Allah yang hak. Demikian sunnatullah. Ketika da'watut tauhid itu ada dan dijalani dengan benar, bil ikhlas wal hikmah wal basirah, maka cepat lambat awa itu akan Allah sebarkan. Maka di sanalah banyak orang-orang yang nam dengki kepada dakwah ini akan berusaha menghalangi manusia dari sampainya terhadap dakwah ini. Sunnatullah. Lihat ini. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq baru membaca Al-Qur'an tertarik. Para wanita dan anak-anak tertarik. Berkerumun seputar beliau. Maka Quraisy pun khawatir mereka akan kehilangan anak-anaknya dan istri-istrinya masuk Islam. Fayamna'unahu minas salati, maka orang-orang Quraisy pun melarang Abu Bakar As-Siddiq dari salat. Wa yatlubuna min hadzal rajul, dan mereka menuntut kepada orang ini, yaitu yang memberikan jaminan kepada Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Dhighannah tadi, dituntut oleh orang Quraisy. Alladhi adkhalahu fid dhimmati, yaitu yang memasukkan sahabat Abu Bakar dalam jaminannya, dituntut untuk apa? An yuskitahu, supaya dia membuat Abu Bakar diam, jangan lagi baca Quran. Au yukhrijahu, atau mengeluarkan sahabat Abu Bakar min dhimmatihi, dari jaminan keamanan yang dia berikan. Kalau dia tidak dijamin lagi, berarti Quraisy bisa mengganggunya kan. Kalau masih dijamin kan tidak. Pilih ke Ibnu Dhighannah. Buat kalau dia masih dalam jaminanmu, supaya Abu Bakar diam tidak baca Quran. Atau engkau keluarkan dari tanggunganmu, dari zimmahmu, dari jaminanmu, maka tentunya Quraisy itu akan bebas mengganggu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Naam. Fayaqulu li Abi Bakar. Maka Ibnu Dhighannah tadi berkata kepada sahabat Abu Bakar. Dipaksa, ditekan oleh Quraisy. Kadang dialami. Sebagian ada mungkin yang kita alami, ada orang-orang yang masya Allah sudah simpati dan sebagainya. Namun ketika mendapatkan tekanan akhirnya ya gimana lagi? Sekali lagi, jangan bertawakal kepada apa? Manusia. Berkata Ibnu Dikona kepada sahabat Abi Bakar, imma anturji'a ilayya dhimmati wa ahdi wa sya'nuka. Apakah engkau akan mengembalikan kepadaku jaminanku dan perjanjianku, wa sya'nuka, dan engkau silakan bebas, keadaanmu terserah engkau, mau melakukan apa saja, kalau kau kembalikan jaminanku tadi. Wa imma, atau kalau tidak, kata Ibnu Dikona tadi, antaqifa, engkau diam, wa tatruka hadal ladhi anta alaih, engkau meninggalkan apa kebiasaan yang engkau lakukan, yakni qiraatul Quran, salat. Dua pilihan berat kan. Kalau beliau ingin aman, tentunya apa? Ya sudahlah, bisa tinggal di Mekah, tapi enggak usah membaca Al-Qur'an lagi kan. Naam. Barakallahu fikum. Karena kalau tidak seperti itu, maka berarti tidak ada yang menjamin lagi. Naam, marah bahaya di depan mata. Orang-orang Quraisy bisa semaunya untuk menyakiti beliau. Bagaimana pilihan beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, ana aruddu dhimmatak wa abqa fi dhimmatillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat ucapan penuh keimanan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata sahabat Abu Bakar, aku mengembalikan jaminanmu kepadamu. Silakan ambil. Enggak perlu menjamin saya lagi. Aku akan tetap dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tsabat ala sunnah. Tegar di atas sunnah. Ini bukan na'am baru kekhawatiran, benar-benar ancaman di depan mata. Akhwani fi din rahimana rahimakumullah. Demikian yang dialami orang-orang besar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Rabi hafizahullah, wasabaru dahran 'alal adza asyadid. Mereka para sahabat sabar terus sepanjang masa atas gangguan-gangguan yang keras. Fama ghayyaru, mereka tidak merubah-rubah, wala baddalu, mereka tidak mengganti-ganti, wa makana ahadun minhum yartaddu sukhtan lidinihi, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah yang mereka kemudian menjadi murtad karena murka, karena marah, karena enggak sabar terhadap agamanya. Tidak ada. Wa nidzir rahimana rahimakumullah. Satu pelajaran kita ambil, jangankan kita yang keimanannya sangat-sangat lemah, keilmuannya jauh, sangat jauh dari para sahabat. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, mereka perlu mendapatkan apa? Ujian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fasbiru, sabar dalam dakwah ini, dalam mengamalkannya. Naam. Masya Allah, kalau saya pribadi melihat antum al-hadirun di hadal masjid kathir, ini banyak. Nah, tapi saya lagi ingat, al-ibrah laysa bi kasrah, patokan kebenaran bukan dengan apa? Jumlah. Tetapi ibrah tadi dengan menetapi al-haq. Kadang di satu tempat yang menyambutannya hanya 1, 2, 3 orang saja. Ujian berat mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Tidaklah naam hal itu menunjukkan bahwa mereka itu di atas kebatilan. Tidak. Seharusnya kita bersyukur, ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan kepada kita teman-teman, naam, dimudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah ini. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga al-ukhuwah. Naam, jalin ukhuwah yang hakikah, yang sesungguhnya. Tunaikan hak-hak ukhuwah, di antaranya bil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ittanasuh wa tawasi bil haqq wa bis sabr. Ini adalah hak ukhuwah dimanapun. Naam, seandainya at-tanasuh, saling menasihati, al-amru bil ma'ruf wa nahyin munkar itu hilang, maka dimanapun naam hal itu terjadi, maka akan hilang kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kata Syekh Rabi hafizahullah, ketika sahabat Abu Sufyan radhiyallahu an, ketika dulu sebelum masuk Islam, dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ketika beliau ketika itu berjumpa dengan Khiraqla Azimir Rum. Naam, ditanya oleh Khiraqla, "Man hum atba'u Muhammadin? Hal hum du'afa'un nas au asyrafuhum?" Ditanya oleh Khiraqla, "Apakah pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang lemah atau orang-orang yang mulia?" Naam. Faqala, berkata Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu, "Bal du'afa'uhum, bahkan pengikut Nabi Muhammad itu mayoritas adalah orang-orang lemah." Sunnatullah. Bukan kita tidak ingin para pembesar, orang-orang yang memiliki pengaruh itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat menginginkan hidayah ini Allah berikan kepada setiap orang. Namun sunnatullah, biasanya yang lebih mudah, lebih cepat menerima dakwah ini adalah du'afa, orang-orang lemah. Karena mereka dalam keadaan hatinya lebih jujur meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagian besar para pembesar itu, naam, banyak dari kalangan mereka yang biasanya bahkan merintangi dan memusuhi dakwah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbiru ya ahla sunnah. Faqala, kemudian berkata Khiraqla, bertanya lagi kepada sahabat Abu Sufyan, "Hum atba'ul anbiya?" Ketika mendengar bahwa yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang-orang lemahnya, maka Khiraqla tahu, "Hum atba'ul anbiya," mereka itu pengikut para nabi. Karena memang dikhabarkan naam dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa ciri-cirinya, termasuk ciri-ciri para sahabat Rasulullah, sudah diterangkan dalam kitab Injil wa Taurat. Maka Khiraqla tahu bahwa pengikut nabi memang demikian, du'afa. Sehingga jangan merubah dakwah kita. Akhirnya masjid-masjid kosong dari dakwah, yang dikejar dakwahnya di perumahan-perumahan elit, yang hadir di sana orang-orang kaya. Nah, sedikit sekali, bahkan tidak ada orang-orang yang miskin menghadiri majlisnya. Harus kita waspada, ini dakwah bagaimana? Masjid ditinggalkan, mengejar perumahan-perumahan elit. Nah, mengejar publikasi, kalau tidak ada publikasi tidak semangat. Barakallahu fikum. Ingat, atba'ul anbiya aktsaruhum du'afa, pengikut para nabi mayoritas orang-orang lemah. Sunnatullah. Nah, kemudian Khiraqla bertanya lagi kepada Abu Sufyan, "Hal yartaddu ahadun minhum sukhtan lidini?" Apakah ada seorang dari kalangan para sahabat, para pengikut Rasulullah, yang mereka menjadi murtad, keluar dari agama Islam karena tadi kesal, jengkel, atau tidak sabar terhadap agamanya? Qala, berkata Abu Sufyan, "La." Semakin menambah lagi, demikianlah ciri-ciri pengikut para nabi. Sabar, teguh di atas al-haq. Maka ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, ujian-ujian yang menghadang kepada kita ini adalah tadi sebagai upaya tamhis, penyaringan. Nah, apakah kita akan jujur bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau kita sungguh-sungguh terus berusaha, biidznillah akan selamat. Nah, satu fitnah lolos, dua fitnah lolos, terus berusaha istiqomah. Kalau kita untuk berikutnya tidak istiqomah lagi, tidak sedikit setelah lolos dari satu fitnah, dua fitnah, berikutnya apa? Tidak lolos, kena ayakan. Ya. Nah, barakallahu. Nas'alullah salamu ala afiyah. Nah, akhwani fiddin rahimana rahimakumullah, Juga dalam penjelasan ini Syekh Rabi hafizahullah ta'ala setelah menyebutkan kisah sahabat Abu Bakar yang lainnya, beliau pun mengisahkan, menyebutkan kisah dari para ulama setelahnya. Di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan wasabara ghairuhu minal a'immati alladziina wajahu syai'an minal adza. Dan selain dari kalangan para sahabat, dari para ulama-ulama, para imam-imam, mereka bersabar. Yang mana mereka menghadapi na'am syai'an minal adza, menghadapi tadi bentuk-bentuk ujian, gangguan. Fahada Ahmad ibn Hanbal, inilah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wajaha sunufal adha, beliau menghadapi bermacam-macam gangguan fi daulatil ma'mun wal mu'tasim wal wathik idtagallaba jahmiyatu wal mu'tazilatu ala daulah. Imam Ahmad menghadapi berbagai macam gangguan di zaman daulah al ma'mun, khalifah al ma'mun, wal mu'tasim wal wathik, tiga pemerintahan di zaman itu, bukan waktu yang sebentar. Ketika orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menguasai kepada daulah, wa amsaku bizimamil umur wa qadu al-khulafa, mereka berhasil mengendalikan para khalifah tadi ila ahwaihim, kepada hawa nafsu mereka, wa dalalatihim wa kufriyatihim, untuk mengikuti kekufuran-kufuran mereka, masuk dikuasai oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu diantaranya al-qaul bi anna al-Qur'ana makhluk, pendapat, keyakinan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, dan ini adalah keyakinan kufrun billah, keyakinan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah, na barakallahu fikum, dan para ulama yang tegar bersama beliau ketika itu sabar, teguh, mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa makhluk, laisa bimakhluk. Naam, fa'abau, maka para ulama itu, Imam Ahmad rahimahullah dan bersamanya, mereka enggan untuk mengatakan demikian, pada dipaksa. Fa'adzabuhum, maka mereka pun menyiksa Imam Ahmad dan para ulama yang lain yang bersama beliau. Wasyarraduhum, mereka mengusir Imam Ahmad dan bersamanya. Qatalu minhum, dan mereka membunuh di antara para ulama, ma qatalu wa dha'if al-qalil, sebagian kecil yang merasa lemah ketika itu sehingga terpaksa mengucapkan karena merasa lemah. Wal baqiyatu, dan sisanya lagi para ulama ketika itu, samadu, mereka kokoh teguh. Wa 'ala ra'sihim al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam, dan yang paling utama ketika itu Imam Ahmad rahimahullah, imam di sunnah, jabalu sunnah, qudwatun di sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Naam, faqad naam duriba darban yahudul jibal, benar-benar beliau tadi pukul dengan pukulan yang bisa menghancurkan gunung-gunung. Walakinnahu ma taza'za'a, namun beliau tidak goncang. Walan takasa wala ta'affara, beliau tidak berbalik, beliau tidak terpengaruh. Bal dhalla samidan kal jabalil asham, beliau tetap teguh, kokoh seperti gunung yang menjulang yang tinggi. Imam Ahmad rahimahullah, beliau terus mengatakan, hatu dalilan minal kitabi wa sunnah, datangkan kepadaku dalil dari Quran dan sunnah yang menunjukkan Al-Quran itu makhluk. Mereka enggak bisa. Tetap yang mengatakan demikian, disiksa, dicambuk. Bukan sebentar, bukan sehari dua hari, tiga masa pemerintahan. Dan beliau seorang imam, yuttaba, seorang imam yang diikuti. Suatu saat, naam, para ulama yang lain dan kaum muslimin, mereka merasa sudah tidak sabar mendengar, melihat kezaliman penguasa ketika itu yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, maka mereka mendatangi Imam Ahmad di penjaranya. Perwakilan mereka datang kepada Ahmad dan mengatakan, lihat wahai imam, kaum muslimin menunggu apa yang kau ucapkan. Kalau Imam Ahmad ketika itu memfatwakan lawan para ulama dan kaum muslim kita itu akan mentaati Imam Ahmad, akan melakukan apa? Pemberontakan kepada pemerintah. Beliau, kalau kita bicara yang ada yang dengar ya, ini Imam Ahmad bicara diikuti. dan beliau disiksa, beliau di atas al-haq, ujian besar. Namun lihat beliau, beliau malah menasihati kepadanya, na'am ittaqillah fidzima'il muslimin, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan darah kaum muslimin. Sesungguhnya ini adalah fitnah yang khusus menimpa kepada para ulama'nya. Namun kalau engkau kan engkau kobarkan pemberontakan, maka yang terjadi fitnah itu yang amah, fitnah yang umum. Bukan hanya ulama'nya, tapi kaum muslimin, darah-darah mereka akan tertumpah. Imamah tidak memilih demikian. Sabar. Subhanallah. Khawani fidin rahimana rahimakumullah. Demikian pula para ulama lainnya, kata beliau Syekh Rabi Hafidhullah Ibn Taimiyah rahimahullah yang setelahnya. Beliau di penjara, sampai meninggal pun di penjara, dalam keadaan beliau di atas al-haq. Beliau membela al-haq dengan ilmunya, dengan hujah-hujah beliau sampaikan, dan beliau menghadapi kelompok-kelompok yang menyimpang. Naam, dari kalau Yahudi wa Nasara, Mulahida wa Zindiqa wa Sufiya wa Khuratiyin wa Rawafid, beliau hadapi, sabar. Sampai meninggal pun di penjara. Sebagaimana telah kita sebutkan, anda mendengar dari lisannya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau menyampaikan muhadarah di Jogja. Naam, beliau sebutkan kisah meninggalnya Ibn Taimiyah di penjara, yakni ketika beliau membaca dua ayat atau ayat terakhir dari surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, fakharaja ar-ruh, keluarlah ruh beliau rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, demikian beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala sebagai teladan keteguhan di atas sunnah. Tinggal kita naam untuk bisa mengambil ibrah pelajaran darinya. Kita paham, harus menyadari bahwa sunnah ini adalah jalan keselamatan, tidak ada lagi jalan lain. Satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah dan jannahnya, jalan sunnah ini, jalan Rasulullah SAW. Namun pahamilah, sadarilah, jalan ini bukanlah jalan yang mulus, tapi banyak rintangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan terus iltija, berdoa ila Allah Ta'ala. Naam, dan terus diantara sebabnya tadi yang beliau sebutkan hafizahullah, usaha untuk tetap istiqomah dengan senantiasa menolak kepada kebatilan, apakah syahwat ataukah syubuha. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk antum semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.